Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini menghadiri kajian Al-Ilm, yaitu Kitab Tauhid yang biasa kita lakukan setiap pagi hari Jumat, yang mana kita sampai pada bab Innaka la tahdi man ahbabta, yaitu tentang ayat sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau senangi. Dan sudah kita jelaskan makna dari ayat ini bahwa hidayah itu dibagi menjadi dua, hidayatul bayan wal irsyad. Hidayatul bayan yaitu memberikan penjelasan, mengajak kepada kebaikan dan kebenaran. Ini adalah hidayatul bayan. Semua orang bisa melakukan hal ini, termasuk diantaranya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ain, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau sallallahu alaihi wasallam bisa memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Maksud hidayah di sini adalah hidayatul bayan, memberikan penjelasan. Adapun hidayatul taufik maknya Allah Subhanahu wa taala yang mampu dan bisa memberikan hidayah atau taufik kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Barakallahu fikum. Dan inilah yang dimaksud di dalam ayat atau bab yang kita pelajari saat sekarang ini, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa saja yang engkau kehendaki. Mahma balagha minal juhd, seperti apapun hak engkau di dalam mengupayakan seseorang mendapatkan hidayah, seseorang berada di atas jalan yang lurus, namun kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya, maka orang tersebut tidak akan mendapatkan hidayah. Begitu pula sebaliknya. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani rahimakumullah. Di dalam hadis ini terdapat banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Di antaranya adalah tentang Abu Thalib dan Abdul Muttalib. Tentang Abu Thalib dan Abdul Muttalib, paman Nabi Abu Thalib dan kakek Nabi Abdul Muttalib. Maksudnya adalah mereka adalah orang-orang yang mata kafiran, yang meninggal dalam keadaan kafir, yang meninggal dalam keadaan kafir. Barakallahu fikum. Yang meninggal di atas sebuah keyakinan, di atas sebuah akidah, akan tetapi akidah tersebut tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahkan akidah tersebut bertentangan dengan akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Sehingga oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajak pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Abu Jahal dan orang-orang yang bersama dengan dia ketika itu yang masih musyrik mengatakan kepada Abu Thalib, memberikan syubhat kalimatus su kepada Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Kata Abu Jahal, diingatkan dengan aba, diingatkan dengan agama nenek moyang, diingatkan untuk fanatik kepada ajaran keturunan dan lingkungan. Barakallahu fikum. Diingatkan oleh Abu Jahal, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau tidak suka dengan ajaran Abdul Muttalib? Barakallahu fikum. Sampai pada akhirnya dijelaskan oleh rawi bahwa na'am innahu ala abdil ala millati Abdul Muttalib wa aba'an yakula la ilaha illallah. Sungguh seterusnya dia meninggal, selanjutnya dia meninggal dalam keadaan berada di atas agama Abdul Muttalib, dan dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kemudian di antara pelajaran yang bisa diambil pada bab ini, terkhusus di dalam hadis yang menceritakan bagaimana meninggalnya Abu Thalib barakallahu fikum, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, wahiyal mas'alatul kabirah, yaitu pembahasan yang sangat besar, sebuah perkara yang besar. Di dalam hadis ini terdapat pelajaran yang sangat besar, yaitu tentang tafsir dari ucapan la ilaha illallah, tentang tafsir dari kalimat la ilaha illallah. Berbeda dengan barakallahu fikum, naam, apa yang diyakini oleh kebanyakan orang pada zaman sekarang ini tentang kalimat la ilaha illallah. Sehingga oleh karena itu berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan wa ammuhu arafal ma'na annahu tabarru' min kulli ilahin siwallah wa lihadha aba an yakulaha li'annaha ya'rifu ma'naha wa muqtadaha wa malzumatiha. Paman beliau Abu Thalib mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah, yaitu maknanya adalah dia harus berlepas diri dan meninggalkan segala peribadatan, segala bentuk peribadatan kepada selain Allah. Sehingga oleh karena itu paman beliau Abu Thalib tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Apa sih susahnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Naam barakallahu fikum. Akan tetapi dikarenakan paman beliau ini paham dan mengerti makna dari kalimat la ilaha illallah, bahwa makna dari kalimat la ilaha illallah itu adalah meninggalkan segala bentuk ibadah, apa saja bentuknya, kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga oleh karena itu beliau Abu Thalib enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, karena beliau paham dan mengerti maknanya dan konsekuensi setelah mengucapkan kalimat tersebut. Bikhilafi ma yadda'i alaihi man yadda'il ilma, berbeda dengan orang-orang yang mengaku sebagai orang yang berilmu dan memberikan sebuah pengertian dan makna terhadap kalimat la ilaha illallah. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ka'annahu yushiru ila tafsir al-kalimataini ila tafsir al-mutakallimina li makna la ilaha illallah. Seakan-akan Syekh di sini mengisyaratkan kepada ahlul kalam al-mutakallimin tentang makna dari kalimat la ilaha illallah. Karena ahlul kalam mengatakan Makna dari kalimat la ilaha illallah adalah innal ilahu wal qadir alal ikhtira. Makna dari ilah adalah sebatas yang mampu untuk menciptakan. Wa innahu la qadiru alal ikhtira wal ijad wal ibda' illallah. Sehingga makna dari kalimat la ilaha illallah adalah tidak ada yang mampu untuk menciptakan selain Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya sebatas ini. Wahada tafsirun batil. Dan ini adalah tafsir yang salah. Karena kalau seandainya seperti ini makna dari kalimat la ilaha illallah, maka niscaya Abu Talib dengan mudah untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena Abu Talib dan orang-orang musyrik pada zaman itu meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Sehingga di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda layakulunna Allah. Apabila engkau bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, maka niscaya mereka akan menjawab Allah. Sehingga oleh karena itu jangan dikira Nabi Muhammad itu diutus kepada bangsa yang tidak mengerti tentang Allah sama sekali. Nah, jangan dikira bahwa bangsa Arab ketika itu adalah orang-orang yang hanya beribadah kepada patung. Mereka juga beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka bahkan berhaji. Berhaji ke Baitullah al-Haram tentunya dengan cara-cara jahiliyah. Fa'idha rakibu fil fulki da'allaha mukhlisina lahuddin. Dan bahkan dijelaskan di dalam ayat, falamma najjahum ilal barri fa'idhahum musyrikun. Ketika mereka melakukan perjalanan mengendarai kapal diterjang oleh ombak gelombang yang dahsyat, da'allaha mukhlisina lahuddin, mereka mengikhlaskan ibadah kepada Allah. Di dalam doa mereka hanya berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala meminta keselamatan. Akan tetapi ketika diselamatkan ke daratan, apa yang mereka lakukan? Setelah itu mereka melakukan kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beribadah kepada selain Allah. Nah, sehingga oleh karena itu makna dari kalimat la ilaha illallah bukan seperti yang ditafsirkan oleh ahlul kalam, yang mana mereka mengatakan tidak ada yang sanggup untuk menciptakan kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana andai kata maknanya seperti ini, maka niscaya Abu Talib dan bahkan Abu Jahal tidak akan enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dan bahkan Abu Jahal sendiri paham dari kalimat la ilaha illallah, hanya saja mereka tidak mau menjalankan konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah tersebut. Sehingga oleh karena itu Abu Jahal mengatakan kepada Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib, apakah engkau enggan tidak suka terhadap ajaran Abdul Muttalib. Karena konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah itu adalah menanggalkan semua keyakinan-keyakinan syirkiyah, meninggalkan segala amalan-amalan yang berbau syirik. Barakallahu fikum, penyekutuan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ibadah, inilah yang tidak disukai dan tidak dimaui oleh barakallahu fikum Abu Jahal dan orang-orang yang bersama dengan Abu Jahal barakallahu fikum. Sehingga pada akhirnya Abu Talib termakan akan bujukan dari Abu Jahal. Maka di sini terdapat sebuah pelajaran yang sangat penting juga barakallahu fikum, betapa berbahayanya teman-teman yang mengajak kepada kejelekan. Sehingga oleh karena itu dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, kata beliau, madarratu ashabis su'alal insan, betapa berbahayanya sahabat-sahabat yang jelek akhlaknya, akidahnya, agamanya terhadap seseorang. Kenapa demikian? Barakallahu fikum. Kita lihat dari kisah Abu Thalib menjelang beliau wafat. Naam, padahal pada dasarnya Abu Thalib mau dan memiliki barakallahu fikum pendapat tentang apa yang dibawa oleh keponakan beliau Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau meyakini tentang kebenaran apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Akan tetapi dikarenakan menjelang beliau wafat ada orang-orang yang jelek dan mengajak kepada kejelekan, membujuk beliau sampai pada akhirnya beliau enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu sungguh benar apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al mar'u ala dini khalilihi. Seseorang nam dinilai dari agama dari temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Sehingga oleh karena itu seseorang di antara kalian harus melihat siapa yang dia ajak untuk berteman. Siapa yang dia jadikan sebagai teman dekatnya, teman duduknya. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innama matsalul jalisis shalih wal jalisis su ka hamilil misk wa nafikhil khair." Hanyalah permisalan teman duduk yang saleh dan teman duduk yang jelek ibarat pedagang misk minyak wangi dan seorang pandai besi. Fahamilul miski imma an yahdhiyaka wa imma an tabta'a minhu wa imma an tajida minhu rihan tayyibatan. Pedagang minyak wangi ada beberapa kemungkinan yang engkau dapatkan darinya. Imma dia memberikan minyak wangi hadiah kepadamu, atau menjualkan barang tersebut kepadamu, atau engkau hanya sebatas mendapati aroma yang wangi dan harum dari pedagang minyak wangi tersebut. Ini teman yang baik. Nah, tidak ada kejelekan berteman dengan seorang yang baik. Semua kemungkinan yang ada yang disebutkan di dalam hadis ini adalah kemungkinan-kemungkinan yang baik. Aroma yang harum, engkau bisa mendapatkan manfaat darinya. Minimal walaupun hanya sebatas mencium aroma yang harum darinya. Akan tetapi nafikhil khair, permisalan dari seorang nam teman yang jelek diibaratkan oleh Nabi seperti nafikhil khair, seperti seorang yang pandai, seorang pandai besi. Imma an yahriqa thiyabaka, bisa jadi karena engkau terlalu dekat dengannya pakaianmu terbakar. Wa imma an tajida minhu rihan khabithatan, atau engkau mencium darinya aroma yang tidak baik, aroma yang tidak wangi, aroma yang tidak sedap. Semua kemungkinannya itu jelek. Minimalnya engkau merasakan dampak negatif dari kejelekan-kejelekan yang dia lakukan. Barakallahu fikum. Apabila engkau berteman dengan teman yang jelek. Nah, sehingga oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semua, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu dinilai dari agama temannya. Sehingga oleh karena itu dilihat dengan siapa dia berteman, dengan siapa dia berkumpul. Telah banyak kisah-kisah dan kejadian-kejadian. Naam, bahkan dari orang-orang yang terkenal dengan keilmuan. Sebut saja Abdul Razzaq As-San'ani. Sebut saja Abdul Razzaq As-San'ani. Mariha ilaihi, yang mana tidak ada seorang alim pun selain beliau yang didatangi seperti seperti Al-Imam Abdul Razzaq didatangi. Banyak para ulama muhadditsin berdatangan kepada beliau, dan termasuk diantara ulama yang memiliki banyak sekali murid-murid yang meriwayatkan hadits dari beliau, Abdul Razzaq. Dan beliau ini, riwayat beliau dikeluarkan di dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Al-Imam Muslim. Barakallahu fikum. Dan bahkan Al-Imam Al-Bukhari berkeinginan untuk datang ke negeri Yaman, San'a, untuk menimba hadits dari beliau. Akan tetapi di perjalanan beliau meninggal, di perjalanan Al-Imam Al-Bukhari mendengar kabar bahwa beliau telah meninggal. Barakallahu fikum. Dan bahkan beliau didatangi oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah. Akan tetapi di dalam salah satu biografi beliau disebutkan bahwa beliau terpengaruh dengan akidah tasyayyu, akidah, salah satu akidah, keyakinan orang-orang Syiah yang lebih mendahulukan Ali bin Abi Thalib daripada Utsman, dan akidah-akidah lainnya dari akidah mutasyayyi'in, Syiah yang paling kadarnya yang paling rendah. Nah, disebut dengan tasyayyu. Barakallahu fikum. Kenapa? Karena dia berteman dengan seseorang. Barakallahu fikum. Ja'far bin Sulaiman. Ja'far bin Sulaiman. Yang mana Al-Imam Abdul Razzaq yata'athar bi akhlakihi. Terpengaruh dengan akhlak, budi pekerti yang baik dari Ja'far bin Sulaiman ini, sehingga barakallahu fikum beliau terpengaruh sampai na'am beliau meyakini akidah dari akidah tasyayyu wal iyadzu billah. Na'am, inilah bahaya dari teman al-jalisis su, imma dia akan membakar pakaianmu atau engkau merasakan dampak negatif, yaitu aroma yang tidak baik dari perbuatan-perbuatan dia. Wallahu ta'ala alam bisawab. Semoga kita semua dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala di atas jalan yang lurus, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.